so. Sirah muter-muter bolone liar-liar. Nyetar motorku tuku es teh gone cover. Neng telah hanya tenan kaya ra duwe beban. Pancen tak pikir rasa bule renah edan. So high so fly, lu to terbang. So high so fly, gak sisteme, malah jadi prasmanan. Sudah mau ke sudah, oleh ngombe pelan-pelan. Nengku meki watona, mulu langsung sakitu. Saiki rasa no, mumet mudahkan ratu. Aku nesra kuat, berkono ambenen dewe. Besangai nyawae, muka-muka sirai. Aku ame hatu, sebagai ketemu ayam. Ora sito aku, siaku engko ame senang. Sistemnya malah jadi prasmanan. Sudah mau ke sudah, lengong di pelan-pelan.